أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Maka kata Imam Sa'di rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waqala al-malik, berkatalah sang raja kepada utusannya, itu nibih, Ayyubi Yusuf alaihissalam, datangkanlah Yusuf kepada diriku untuk dikeluarkan dari penjara kemudian hadir di hadapanku. Falamma jaa Yusuf ar-rasul amarahu bil hudur 'inda al-malik, maka tatkala sang utusan raja membawa Yusuf, amara bil hudur 'inda al-malik, dan diperintahkan untuk hadir di hadapan sang raja, imtana 'anil mubadara ila al-khuruj hatta tatabayyan bara'atuhu tama. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam tidak mau keluar sampai jelas baro'ah, berlepasnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam secara sempurna dari berperistiwa imra'atul aziz wa hadha min sabri wa aqli wa ra'yi tam. Ini merupakan kesabaran Nabi Yusuf. Kesempurnaan akal, kedewasaan Nabi Yusuf. Pandangan Nabi Yusuf secara sempurna, akhlaknya. Sehingga diperintahkan oleh sang raja untuk dikeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, tetapi ketika disuruh keluar, Nabi Yusuf alaihissalam tidak mau sampai benar-benar memastikan peristiwa sebelumnya. Peristiwa sebelumnya yang menyebabkan Nabi Yusuf masuk penjara apa? Ah? Peristiwa apa? Imra'atul Aziz. Kenapa diam? Yang memasukkan Nabi Yusuf ke penjara apa? Kasusnya kasus wanita. Ya, artinya Nabi Yusuf enggak langsung oh bebas. Enggak mau. Walaupun mudah bagi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Kalau kita kan main belakang. Misalkan perintah orang-orang yang punya pangkat mengeluarkan saya. Nego berapa? 100 juta, tinggal keluarin. Paham gak? Atau walaupun tidak nego, ada kenalan orang besar, orang tinggi, punya pangkat, jabatan misalnya. Tolong keluarkan dari penjara nih. Ya bisa dikeluarkan tanpa uang misalnya. Ya kan bisa. Lah ini Nabi Yusuf AS sudah sekian tahun di penjara. Berapa tahun? Di penjara berapa tahun? Hah? Bid'ah sinin itu berapa? 3-9 tahun. Gara-gara kasus apa? Hah? Perempuan itu kalau benar dalam artian Nabi Yusuf ya berbuat. Kalau Nabi Yusuf yang dizalimi, ini kan sabar. Ya difitnah. Seorang difitnah. Dia gak salah apa difitnah. Oh fulan ini akhirnya dimasukkan penjara. Nabi Yusuf gak berontak, gak balas dendam, gak ini, gak itu. Sabar. Ini pun mau dikeluarkan oleh siapa? Sang Raja. Gak mau Nabi Yusuf. Ya, kata Nabi Yusuf, irji ila rabbik, balik lagi kamu ke Tuhanmu. Tanya dulu. Fas'alhum ma balu niswati allati qatta'na aydiyahunna. Tanya, gimana keadaan perempuan-perempuan itu? Yang mereka memutuskan memotong tangan-tangan mereka. Inna rabbi bikaidihinna alim. Artinya ini biar tuntas dulu nih satu masalah. Dituduh masalahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Benarkah tuduhan ini? Yang apalagi sudah berkembang di masyarakat. Ya. Kenapa orang yang di penjara ya pasti image-nya atau konotasinya atau masyarakat pasti apa? Negatif tuduhannya kepada orang yang masuk ke dalam penjara. Lah ini pengen bebas, dibebaskan oleh raja dengan mudah. Gak mau. Kenapa gak mau? Tanya dulu kepada sang raja. Jelaskan dulu. Mana yang benar, mana yang salah. Paham ini? Ini sabar, kesabaran Nabi Yusuf. Supaya jelas. Dan Nabi Yusuf bisa baro'ah, bisa berlepas diri dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Mana yang benar, siapa? Tanya. Irji ila rabbik. Tanyalah kepada tuanmu, kepada rajamu. Fas'alhu, tanya dia. Ma balun niswah? Bagaimana keadaan wanita-wanita itu? Mereka memotong tangan-tangan mereka. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sungguhnya Rabbku terhadap tipu daya makar mereka, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah, karena perkara yang jelas, jelas, gamblang. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam di sini sampai jelas baro'ahnya, kata Imam Sa'di rahimahullah, hatta tatabayyan baro'atuhu tamah. Ya, berlepas dirinya secara sempurna supaya jelas gamblang. Karena masalahnya rumornya sudah menyebar di masyarakat. Nama baik yang rusak gara-gara difitnah, gara-gara dituduh berbuat ini dan itu, supaya membersihkan nama baik Nabi Yusuf alaihissalam, padahal sudah disuruh apa? Keluar dari penjara enggak mau, nanti dulu coba dijelaskan dulu perkaranya. Siapa yang salah? Saya atau dia yang salah? Nah, disebutkan dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Laqad ajibtu min Yusuf wa sabrih wa karamih." Kata Rasulullah SAW, aku terheran terhadap Nabi Yusuf alaihissalam dengan kesabarannya, kedermawanannya. Sabar gimana gak sabar, dituduh padahal tidak benar tuduhan tersebut, tetap sabar. Kemuliaannya, wallah yaghfirullah, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Yusuf alaihissalam. Hina tahu Rasul, walau kuntu makana labadartuhum bilbaba, walakin arada yakun lahul udhur. Kalau aku, kata Rasulullah SAW, kalau aku kedudukannya seperti Nabi Yusuf di penjara, suruh keluar dari penjara, kata Rasulullah SAW, labadartuhumul bab, aku akan keluar. Ini kata siapa nih? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu arada ayyakuna lahul udzur, akan tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam ingin memberikan uzur, penjelasan, bara'ah, supaya jelas ya perkaranya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini penting, karena yang seperti ini akan berkembang kalau di masyarakat, ya udah yang di penjara yang salah ya. Nah, fulan salah. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu ana, kalau seandainya aku seperti Nabi Yusuf." Kata siapa ini? Nabi Muhammad SAW. "La asra'tul ijabah." Niscaya aku akan bersegera memenuhi panggilan sang raja. Bebas, suruh bebas ya bebas. Ya. "Wa mabtaghaitul udzur." Dan aku enggak minta udzur lagi, artinya coba tanya fulan, tanya. Ya. Karena sudah jelas. Inilah kesabaran siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. "Walau labithu bisajin ma labitha Yusuf la ajabtu da'i." Kalau seandainya aku seperti Nabi Yusuf dalam penjara, niscaya aku akan bersegera memenuhi panggilan sang raja. Keluarkan dari penjara. Tapi karena kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, sabarnya. Nah, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, supaya jelas baro'ahnya, dan baro'ah itu penting, berlepas diri dari hal-hal yang dituntut untuk berlepas diri, itu penting. Tatabayyan bara'atuhu tamah. Maka perempuan-perempuan itu dipanggil oleh sang raja. Kenapa? Karena tadi permintaan Nabi Yusuf apa? Panggil, tanya. Maka dijawab, ditanya oleh sang raja, dikumpulkan wanita-wanita yang memfitnah Nabi Yusuf, dihadirkan. Makat bukunna idrawatunna Yusuf an nafsi. Kulna hasya lillah. Ma'alimna alaihi min su. Bagaimana pendapat kalian, wahai wanita-wanita? Idrawatunna Yusuf an nafsi. Apakah kalian melihat dari Yusuf kejelekan, keburukan? Apakah dia yang berbuat? Fabara'atuhu. Maka dijawab oleh wanita-wanita tersebut. Persaksian wanita itu berapa? 3 orang. Ini banyak. Ya, kalau laki-laki 1 orang cukup. Kalau perempuan apa? 2 orang. Ini malah banyak. Artinya untuk apa? Menguatkan, ya, menguatkan persaksiannya. Khabir. Sudah sembuh Khabir. Nah, maka dijawab oleh wanita-wanita tersebut, Qulna hasya lillah. Jauh demi Allah, enggak mungkin Nabi Yusuf, ma'alimna alaihi min su. Kami tidak mengetahui keburukan pada Nabi Yusuf. Artinya bukan dia yang salah. Ini persaksian siapa? Para wanita-wanita tersebut. Ma'alimna alaihi min su. Kami tidak mengetahui keburukan sedikit pun dari Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Enggak mungkin. Ya, bukan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, bukan. Maqad bukunna idrawatunna Yusuf an nafsi. Kulna nafsi. Ikhbaran al-Malik hina jama'a niswa allati qatta'na aydiyahun 'inda imra'atul 'aziz. Dan di situ ada imra'atul 'aziz mengajak bicara, ya, kepada wanita-wanita itu semua. Wa huwa yuridu imra'at waziri wa huwa al-'aziz. Yang dimaukan adalah istrinya sang raja, istrinya wazir. Wa wal aziz, ma khatbukunna ay sya'nukunna wa khabartu wa khabbarkunna id rawadtunna Yusuf an nafsi. Yani yaum adh-dhiyafah, bagaimana keadaan dan pendapat kalian ketika itu, ketika kalian dipanggil, mana yang berbuat buruk? Qulna hasya lillah. Ma'alimna alaihi min su. Maka wanita-wanita tersebut menjawab, kami tidak mengetahui dari Nabi Yusuf keburukan sedikit pun. Alat niswah, jawaban lil malik. Maka niswah tersebut, para wanita-wanita tersebut menjawab pertanyaan sang raja. Hasya lillah ayyakuna Yusuf muttahaman wallah ma'alimna alaihi min su. Nah, demi Allah, kami tidak mengetahui keburukan sedikit pun pada Nabi Yusuf. Inda dhalik qalat imra'atul aziz al-an hashasal haq ana rawattuhu an nafsih wa innahu la minas shadiqin. Maka imra'atul aziz yang ada di situ, ya, hadir di situ mengatakan, al-an, sekaranglah baru ketahuan, baru jelas. Naam, hashal haq, ay tamahadha wa tabayyan, jelas, gamblang. Ba'da an kana dakhil ma'ahu min as-su' wa tuhmah, ma'u jablahu sijan, dari tuduhan-tuduhan itu. Sehingga Nabi Yusuf AS dimasukkan ke dalam penjara. Ini sabar Nabi Yusuf, padahal enggak salah, enggak apa, enggak berbuat, manut aja di penjara. Waduh, yang lain bisa berontak, bisa perang, tapi karena kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, sabar di penjara 3-9 tahun, ya. Sabar. Kemudian kata Imra'at al-Aziz, ana rawattuhu an nafsih, akulah, baru ngaku, ya. Coba bayangkan, baru ngaku setelah berapa? 9 tahun, taruhlah setelah di penjara. Akulah yang berbuat, akulah yang menawarkan kepada dia. Wa innahu la min as-shadiqin, dan sungguh Nabi Yusuf dia adalah benar orang-orang yang jujur. Ya. Nah, ini persaksian. Dan ini penting, fi aqwali wa bara'atih, berlepas dirinya Nabi Yusuf dari tuduhan-tuduhan seperti itu. Karena biasanya nah, makar, tipu daya, menyebarkan opini. Nah, ini, ya, banyak sekali yang seperti itu. Untuk menjatuhkan lawannya, menjatuhkan kawannya, supaya dia naik, disebarlah opini, opini. Nah, ini tertuduh sekian tahun, bisa saja sampai tahunan baru jelas. Butuh 3 tahun, 7, 9 tahun, 10 tahun baru jelas. Oh, ternyata bukan fulan yang berbuat. Ternyata ini hanya tuduhan-tuduhan saja. Nah, dan ini banyak kejadian seperti ini. Zalika al-iqrar alladhi aqrartu anni rawattu Yusuf liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, supaya naam aku tidak mengkhianati suamiku, ya, ketika dia tidak ada. Inna ma'taraftu bihadza 'ala nafsi, aku mengaku, akulah yang berbuat. Dzalika li'alama zawji anni lam akhunnu fi nafsi al-amr, ketika itu aku tidak mengaku. Walau waqa'a al-mahdhur al-akbar wa inna rawaitu hadha al-shabab al-murawada famtana' wa li hadha i'tarafa li'alam anni bari'ah wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berkhianat. Waliyadzubillah. Ya, banyak yang seperti itu. Sehingga orang-orang yang dizalimi, ya, itu harus bersabar, bersabar. Sekian tahun, baru jelas, nampak jelas. Kalau ketika kacau, ketika masa-masa fitnah, ya, gelap semua. Makanya, nah, harus banyak-banyak minta hidayah, petunjuk, bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berjalan waktu, Setahun, dua tahun, lima tahun, tujuh tahun, sembilan tahun, sepuluh tahun, baru jelas perkaranya. Naam. Wallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.